Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dan kita sampai di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya kita menyapa terlebih dahulu salah satu peserta yang baru di kajian Selasa pagi, yaitu dari DPP APSI ya. Sebenarnya kajian DPP APSI termasuk penyelenggara kajian ini, namun lama bolos dan sekarang hadir lagi. Tayyib. Hukum tentang jual beli ummahatul aulad. Ummahatul aulad atau ummul walad, pengertiannya adalah budak wanita yang telah disetubuhi oleh tuannya kemudian melahirkan anak. Budak wanita yang telah digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak. Budak wanita ini disebut dengan ummul walad. Dan aturan yang berlaku dalam Islam bagi ummul walad, dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwariskan. Sehingga ketika tuannya merdeka, maka ketika tuannya meninggal, maka otomatis dia merdeka. Hadis yang menjelaskan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Umaru an bai'i ummahatil aulad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang seseorang menjual ummul walad. Faqala, dan beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, la tuba'u wala tuhabu wala turasu yastamti'u biha ma badalahu fa idza mata fahiya hurratun. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Dia bisa jadikan sebagai pasangannya ma badalahu ketika diinginkan oleh tuannya. Fa idza mata fahiya hurrah, dan ketika tuannya mati maka ummul walad ini merdeka. Rawahu Malikun, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Baihaqi wa qala, dan Al-Baihaqi mengatakan rafa'ahu ba'dur ruwati fawahima. Sebagian perawi menyebut hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut hadis ini sebagai hadis yang marfu', namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar kata Al-Baihaqi fawahima, dia keliru. Yang betul adalah perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga posisi hadis ini adalah hadis mauquf dan bukan hadis marfu. Hadis ini adalah hadis mauquf, perkataan sahabat dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ini disebut dari Umar, dari Nabi SAW, maka kita nilai ini enggak benar. Yang benar yang menyampaikan ini adalah Umar radhiyallahu anhu dan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Umar bisa dijadikan sebagai dalil. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' ulama bahwa ummul walad tidak boleh dijual. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunna nabi'u sarariyana wa ummahatil aulad wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la nara bidzalika ba'san. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa shahahahu Ibnu Hibban. Kata Jabir, dulu kami waktu Nabi SAW masih hidup, menjual sarariana. Sararir maknanya adalah budak wanita. Dan berhubungan badan dengan budak wanita disebut dengan at-tasarri. Karena itu dalam pembahasan fikih ada kajian tentang bolehkah seorang wanita dinikahi dan dia minta syarat nanti suaminya tidak boleh melakukan tasarri. Maksudnya adalah berhubungan dengan budak wanita. Ummahatil aulad, kami juga menjual ummul walad. Dan Nabi SAW masih hidup, dan kami menganggap ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tentang perbudakan, budak itu aturannya ditetapkan oleh syariat dan tidak dihapus oleh syariat, meskipun perbudakannya tidak ada di tengah umat manusia di zaman sekarang. Perbudakan terakhir ketika peristiwa Perang Dunia II. Setelah itu begitu ada PBB dan kemudian dibuat kesepakatan sedunia, maka perbudakan sudah ditiadakan. Meskipun perbudakan ditiadakan, bukan berarti aturan dan fikih seputar masalah perbudakan menjadi tidak berlaku. Aturan ini tetap berlaku, dipelajari oleh para ulama, ditulis dalam buku-buku mereka, meskipun mereka tidak melihat prakteknya. Sehingga ilmu tetap dipertahankan, meskipun dari sisi skala praktek belum ada di tengah masyarakat di zaman sekarang. Karena bagian dari tanda hari kiamat, perbudakan itu kembali lagi terjadi. Sehingga nanti akan ada mukatab, akan ada mudabbar, ada ummul walad, dan aneka-aneka budak yang dulu pernah ada di masa silam. Dan Islam membolehkan perbudakan. Islam membolehkan perbudakan. Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan bagi si budak, sehingga dia dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga dia bisa menjadi terdidik dan masuk ke dalam agama Islam. Sebab perbudakan hanya satu. Sebab orang bisa jadi budak karena satu hal. Apa itu? Apa itu? Kafir. Sebab perbudakan adalah kafir. Maka kaum muslimin ketika melihat orang kafir yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, mereka adalah calon-calon budak. Karena sebab perbudakan adalah kafir. Misalnya kaum muslimin Indonesia menyerang Timor Leste, maka orang-orang kafir di Timor Leste ini jadi budaknya kaum muslimin. Atau menyerang Papua Nugini, maka mereka nanti jadi budaknya kaum muslimin. Atau menyerang Afrika yang kafir, maka nanti jadi budaknya kaum muslimin. Sing digoleki kok sing kaya ngene iki to, Pak. Dan mungkin karena praktek di zaman sekarang ini belum pernah kita saksikan, maka hadis ini tidak kita jelaskan lebih detail. Kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Hadis seputar larangan menguasai dan memonopoli objek yang dia menjadi kebutuhan pokok kaum muslimin. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'." Rawahu Muslimun. Wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirabil jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual fadlul ma', sisa air dari sumber air yang dia miliki. Hadis riwayat Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan ada tambahan dalam riwayat yang lain, wa an bai'i dirabil jamal. Beliau juga melarang seseorang menjual air mani unta jantan. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an asbil fahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang asbul fahl, mani pejantan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Tayyib. Dalam hadis ini ada dua objek yang dilarang untuk diperdagangkan. Pertama apa tadi? Fadrul ma, air sisa dari kebutuhan. Yang kedua, mani pejantan binatang. Ini dilarang untuk diperjualbelikan. Tayyib. Kita awali yang pertama untuk objek berupa fadlul ma, air sisa dari kebutuhan. Yang dimaksud dengan fadlul ma di sini adalah air yang masih berada di sumbernya, di tempat asalnya, seperti di sumur atau di sungai atau di apa misalnya danau kecil. Orang punya tanah, kemudian di tengah tanahnya itu ada danau kecil, apa namanya? Belik. Embung atau belik yang dimiliki oleh yang ada di lahan seseorang. Nah, air yang ada di tempat seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga siapapun yang mau ngambil wajib diizinkan. Wajib diizinkan dengan batasan jika dia lebih dari kebutuhan pemiliknya. Sehingga kalau air itu hanya cukup untuk kebutuhan pemiliknya, biqadri hajatihi, hanya cukup untuk kebutuhan pemiliknya. Misalnya air di sumur yang dia miliki hanya ada 1 galon, dan itu cukup untuk minum dia sehari itu. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh melarang orang lain untuk mengambilnya. Di daerah Gunung Kidul, kalau sudah musim paceklik, sumur-sumur sudah enggak ada airnya, sasaran mereka adalah sungai-sungai. Dan sungai itu pun harus dikeduk dulu baru bisa keluar airnya. Kadang ada sebagian orang yang punya embung, dia keduk masih ada air. Tapi itu hanya cukup untuk kebutuhan pribadinya dan kebutuhan keluarganya, sehingga dia boleh melarang orang lain untuk mengambilnya. Dan kalau mengambil boleh berbayar. Alhamdulillah, daerah Sleman, Bantul, Kulon Progo dan DIY, turah-turah air termasuk daerah sisa air, sehingga kita tidak pernah mengalami suasana seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk air yang sudah dikemas. Untuk air yang sudah dikemas, maka air yang sudah dikemas statusnya adalah milik yang mengemas, milik orang yang membuat kemasan. Sehingga bolehkah dia dijual? Boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan ihtiraz. Dia telah mengambil, kemudian dia tahan, dia kemas, lalu dia jual. Seperti air mineral dalam kemasan, atau pakai botol, atau pakai galon, atau yang lainnya. Atau termasuk juga pakai tangki. Sehingga air seperti ini boleh diperjualbelikan. Di antara dalilnya adalah bolehnya menjual kayu bakar yang ada di hutan. Kalau kayu, nah itu enggak boleh. Itu bukan hutan kamu. Bukan pula hutannya mbahmu. Maka tidak boleh kamu jual. Hutan ini milik negara, milik umum, siapapun mau ngambil silahkan. Tapi kalau kamu mengambilnya lalu kamu kumpulkan, ditaruh pinggir jalan, dijual, silahkan. Boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan seseorang untuk tidak meminta-minta. Andaikan kamu datang ke hutan, lalu kamu cari kayu bakar, kemudian kamu jual dapat berapapun, itu lebih baik dibandingkan yatakaffafun nas, kamu meminta-minta dengan menengadahkan tanganmu di hadapan manusia, ada yang mau ngasih dan ada yang tidak ngasih. Sehingga ini dalil bolehnya menjual kayu bakar, tapi dengan catatan apa? Sudah dikumpulkan. Dia sudah kumpulkan, dia sudah kuasai, silakan jual. Demikian pula kerikil batu yang ada di sungai. Itu milik umum. Siapapun boleh mengambilnya. Sehingga tidak boleh dijual. Siapa yang mau ngambil batu di sini bayar ke saya. Wilayah sungai saya dari mulai titik A sampai titik B. Ini enggak boleh. Karena sungai ini bukan milikmu dan juga pula bukan pula milik, maka tidak boleh dijual. Tapi kalau ada orang yang mengambil kerikil lalu dia taruh di tepi sungai, atau mengambil pasir dia taruh di tepi sungai dijual, boleh enggak? Boleh. Karena sudah berada di tempat kekuasaannya. Sehingga yang dilarang adalah unsur bumi yang masih berada di tempat asalnya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau sudah dia pindahkan, dia taruh di depo pasir atau depo kerikil, kemudian ditransaksikan, hukumnya diperbolehkan. Tayib. Ada sebagian ormas di tempat kita yang keliru dalam memahami ini, sehingga mereka menganggap bahwa jual beli air apapun bentuknya dilarang. Termasuk diantaranya adalah jual beli air kemasan, itu enggak boleh. Jual beli kerikil enggak boleh, jual beli pasir enggak boleh. Jadi bebaskan kaum muslimin untuk menikmatinya. Tidak boleh dijual. Yang boleh hanya biaya transportasi. Kalau menjualnya enggak boleh. Dan ini kekeliruan dalam memahami hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "An-nasu syuraka'u fi thalathin." Manusia mereka berserikat dalam tiga objek. Semua manusia menjadi pemilik bersama untuk tiga objek. Apa tiga objek itu? Fil kala wal ma wan nar. Rerumputan, air dan api. Yang dimaksud api di sini adalah energi, yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam dan seterusnya. Maka ketika ini dikuasai oleh pemerintah, dia seharusnya digratiskan untuk rakyat dan tidak boleh dijual. Sehingga jika di situ rakyat harus beli untuk mendapatkannya, maka ini pelanggaran pemerintah. Untuk menyelesaikan itu, kita harus mendirikan khilafah. Nah, ini enggak nyambung ya, enggak nyambung. Ini enggak nyambung. Akhirnya lagi-lagi kembali kepada kata khilafah dan menggunakan dalil yang tidak pada tempatnya. Dan berkali-kali saya baca itu dalam majalah mereka Al-Wa'i, juga ada yang disebutkan di selebaran yang biasanya disebarkan di masjid, yang mereka menilai bahwasanya jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Yang benar, kalau masih berada di perut bumi, silahkan siapapun ngambil. Dan siapa yang punya tanah, maka dia punya apa yang ada di bawahnya dan apa yang ada di atasnya. Karena itu pemilik tanah berhak untuk memanfaatkannya. Tapi ketika sudah dikemas, maka itu jadi hak milik sepenuhnya. Sehingga boleh enggak dijual? Boleh, sudah jadi hak milik sepenuhnya. Sebagaimana ketika orang ngambil air di sungai, dia ambil di tempat sumbernya, di atas, di pegunungan. Dia ambil dari sumber sungai. Kemudian setelah itu dia bawa ke bawah, terus dikemas, dijadikan sebagai air kemasan. Bolehkah dijual? Boleh. Kalau dijual, Pak, saya maunya gratis. Ya silakan ngambil sendiri ke atas. Kalau sudah kami kemas, kami jual. Sehingga dibedakan antara yang sudah dikemas dengan yang belum dikemas. Zam-zam gratis bagi siapapun. Orang mau ngambil silahkan. Tapi kalau sudah jadi galon, zam-zam dikemas dalam botol-botol yang ada di bandara itu, Saudi menjual ini seharga 9 real. Seharga 9 real. Sehingga bagi siapa yang mau ambil, maka dia harus bayar. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Sudah dikemas. Bahkan terkadang ada jamaah haji atau umroh yang malas untuk ngangsu air dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dibawa ke kamar, dia beli itu di samping kamar. Ada toko, oh di samping kamar, di samping hotel, ada toko samping hotel jualan zam-zam. Kok laku, Pak? Padahal tinggal datang ke masjid ngambil gratis, itu dia beli. Dan bagi masyarakat di sana enggak masalah. Karena ini sudah dikemas. Sehingga objek yang menjadi milik umum, jika dia sudah dikemas, maka boleh diperjualbelikan dan tidak harus menunggu khilafah, ya. Kemudian yang kedua, objek yang kedua adalah air mani pejantan. Dalam Islam, air mani pejantan tidak boleh diperjualbelikan. Air mani pejantan tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Para ulama memberikan ta'lil. Ta'lil itu alasan latar belakang hukum, ilah. Para ulama menjelaskan ilahnya. Ilahnya adalah karena air mani pejantan itu termasuk jika dijadikan objek transaksi, maka berarti menjadi jual beli gharar. Apa gunanya air mani pejantan? Dipakai jamu untuk diminum, atau agar dia bisa mendapatkan anak keturunan dari pejantan ini dengan dikawinkan dengan binatangnya. Yang mana tujuannya? Yang kedua. Karena air mani binatang tidak boleh dikonsumsi, sehingga dia ditransaksikan di masa silam dan bahkan sampai masa sekarang, tujuannya adalah agar nanti betinanya bisa hamil. Sehingga ketika itu ditransaksikan, enggak ada kepastian apakah nanti bisa hamil atau tidak. Dan Anda bisa tanya kepada para petani sapi yang mereka merawat sapi betina, kadang kawin sekian kali enggak jadi-jadi, sudah bayar sampai keluar uang ratusan ribu, enggak jadi-jadi. Dan ini sangat merugikan bagi mereka, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ibnu Qayyim mengatakan, innan nahya an bayi asbil fahli min mahasini syari'ah. Sesungguhnya larangan menjual mani pejantan ini bagian dari kesempurnaan syariat, kebaikan syariat. Fa inna muqabilatal fahli bil asmani wa ja'luhu mahallan lil uqudil mu'awadati mimma huwa mustaqbahun wa mustahjanun indal uqala. Karena menjadikan air mani pejantan sebagai objek untuk transaksi jual beli, ini termasuk diantara perbuatan yang dinilai bermasalah secara logika akal sehat manusia. Bagaimana mungkin itu bisa dijual? Padahal enggak jelas manfaatnya, sehingga tidak boleh ditransaksikan. Karena dia tidak boleh dijual, maka wajib untuk diserahkan secara gratis. Sehingga ketika seorang punya sapi betina atau onta betina atau kuda betina, kemudian dikawinkan dengan onta jantan atau kuda jantan atau sapi jantan, tidak boleh berbayar. Wajib untuk digratiskan. Tayyib. Lalu bagaimana dengan kawin suntik? Atau ada biaya transportasi. Biaya transportasi mengantarkan pengantin sapi jantan. Kan itu naik mobil dulu ya, kemudian sampai di tujuan. Di sini ada biaya transportasi. Nah, kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan di luar kejadian perkawinan, maka ini menjadi tanggung jawab siapa yang lebih diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Pemilik betina. Sehingga nanti dia yang nanggung, karena dia yang punya anak. Dia yang punya anak. Karena itulah berbeda makna yatim untuk manusia dengan yatim untuk binatang. Yatim untuk manusia adalah ketika yang mati bapaknya. Yatim untuk binatang ketika yang mati ibunya. Dalam bahasa Arab, binatang yang ditinggal mati ibunya disebut anak yatim. Karena binatang itu dinasabkan kepada ibunya. Ini anaknya sing mbokne sing ndi sing ini. Bapakne sing ndi wallahu a'lam, gak penting bapaknya. Sehingga binatang itu dikembalikan kepada ibunya. Karena itu pejantannya tidak punya hak sama sekali. Ada dialog ya, dilakukan oleh para santri NU. Kalau saya punya ayam jantan, tetangga saya punya ayam betina, enggak ada ayam yang lain selain mereka berdua. Lalu kawin dan punya banyak anak, apakah saya sebagai pemilik ayam jantan berhak untuk mendapatkan bagi hasil anaknya? Sehingga ketika dicerai nanti ada gonogini anak ya, separuh punya yang jantan, separuh punya yang betina. Jawabannya tidak ada. Semuanya milik yang punya betina. Sehingga ayam betina ini dimanapun dia bertelur, hukum asalnya telur ini adalah milik siapa? Pemilik betina, bukan pemilik pejantan. Wallahu ta'ala alam. Kita tambahkan satu hadis lagi. Hadis selanjutnya adalah hadis tentang larangan jual beli jahalah dan jual beli gharar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliyah." كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual habalul habalah. Kita tidak terjemahkan ya. Apa makna habalul habalah? Dijelaskan oleh Ibnu Umar. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Habalul habala adalah transaksi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bagaimana bentuknya? Kana rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntajan naqah. Ada orang yang dia membeli al-jazur, dia membeli onta. Ila antun tajannaqah, dengan batas waktu sampai onta betina, sampai onta betina itu melahirkan. Wa tuntaju tsumma tuntaju lati fi batniha, kemudian anak yang masih berada di kandungannya nanti melahirkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan lafadznya ada dalam Sahih Bukhari. Maksudnya Ibnu Umar itu begini. Ini ada sapi, ya. Ada sapi. Unta betina itu bahasa Arabnya naqah. Unta betina namanya bahasa Arabnya naqah. Unta itu punya banyak nama ya. Ada jamal, ada naqah, ada ibil, ada rahal. Kemudian ada apa lagi? Dan ada alhim ya, Fasyaribuna syurbal him. Him itu artinya unta. Ada apa lagi? Dan banyak lagi nama-nama unta. Saya tidak hafal ya. Orang Arab memberi banyak nama unta karena unta ini sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan bagian dari kaidah, sesuatu yang berharga bagi sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan memberi banyak nama, gitu ya. Karena dia sesuatu yang penting, sehingga terjadi perubahan sedikit, ada nama khusus. Kalau masih ada bungkusnya, ada kulitnya, disebut gabah. Ketika diselep, disebut beras. Ketika dimasak, jadi nasi, sego. Ketika gancaran, jadi bubur. Nek dibungkus, nek gosong, jadi intip. Nek dibungkus godong, gedang, jadi lontong. Dibungkus kupat, jadi ketupat. Sehingga ada perubahan sedikit, berubah maknanya. Kasih godong gedang, diisi ayam, arem-arem. Sehingga ada banyak nama untuk beras, karena bagi kita beras ini bermanfaat. Karena itulah masyarakat Arab memberikan banyak nama untuk unta, padahal kita cuma satu kata unta saja. Kita cuma satu kata unta saja, tapi bagi mereka oh banyak turunannya. Karena bagi mereka adalah ini hewan yang sangat penting. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habala. Bentuknya adalah menurut Ibnu Umar, saya beli unta A. Saya beli unta A. Transaksi deal dilakukan. Kapan pembayarannya? Kapan pembayarannya? Pembayarannya adalah ketika, nah di samping unta A ini ada unta betina B yang lagi hamil. Kapan ini dibayar? Nanti setelah unta B ini melahirkan anaknya. Terus anaknya hamil lalu melahirkan. Nah itu baru saya bayar. Jadi unta A ini saya bayar setelah terlahir cucunya unta B. Kalau cucu unta B enggak lahir, maka unta ini tidak saya bayar. Itu yang dimaksud dengan jual beli habalul habala. Sehingga jual beli habalul habala, habalul habala ini dijadikan sebagai apa? Bagi unta B, unta A harganya berapa? Misalnya 15 juta. Tapi bayarnya nanti setelah batas waktunya. Ketika unta ini lahir, kemudian dia hamil lalu melahirkan anaknya. Sehingga yang tidak jelas apa? Batas waktu pembayarannya. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir ini adalah tafsir yang pertama terkait masalah makna habalul habalah. Kemudian juga ada sebagian ulama yang menafsirkan makna habalul habalah. Makna yang kedua dari habalul habalah adalah menjual janin unta ketika masih ada dalam kandungan induknya. Menjual janin unta ketika masih ada di kandungan induknya. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Abu Ubaidah Ibnul Musanna. Gimana? Tafsir yang disampaikan oleh Abu Ubaidah Ibnul Musanna dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kami ulang. Makna habalul habala ada berapa? Dua. Yang pertama, yang pertama jual beli yang barangnya tertentu tapi pembayarannya enggak jelas. Kapan pembayarannya? Ya nanti kalau pohon ini berbuah, Terus setelah selesai baru saya bayar. Nah, berarti pembayarannya enggak jelas. Karena enggak ada jaminan kapan pohon ini berbuah. Yang kedua. Mana yang kedua? Yang dimaksud dengan jual beli habalul habala adalah menjual janin yang berada dalam kandungan induknya. Baik makna pertama maupun makna kedua kita bisa menerima. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Umar lebih didahulukan. Kenapa lebih didahulukan? Li'anna rawi a'lamu bima rawah. Karena perawi hadis itu yang paling paham tentang apa yang dia riwayatkan. Sehingga Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau paling paham yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan habalul habala. Meskipun kita juga menerima tafsir yang kedua karena ini lebih dekat dari sisi makna bahasa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa. Karena itu wallahu alam, kita terima dua-duanya. Dan dua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu melakukan jual beli namun batas waktu pembayarannya tidak jelas. Baik. Karena itu berdasarkan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, dilarang melakukan akad kredit tapi dengan batas waktu pembayaran enggak jelas. Ini saya jual dengan harga 3 juta. Dibayar kapan? Ya wallahu a'lam. Dijual dengan harga yang jelas tapi batas waktu pembayarannya tidak jelas, enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Selama akadnya adalah akad mu'awadhah. Ya nanti saya bayar musim hujan tahun depan. Begitu selesai musim hujan tahun depan tak bayar. Padahal enggak ada jaminan tahun depan musim hujan. Atau nanti saya bayar ketika pohon pisang ini berbuah. Nah, selesai dia berbuah kan muncul tunasnya. Nah, itu baru saya bayar. Tayyib. Ini yang pertama ya. Sekarang boleh enggak seperti ini? Saya jual HP ini 3 juta. Bayar ya sepunyamu saja. Kapan kamu punya, bayar. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Waktunya tidak jelas. Saat duwene jenengan, mungkin sudah punya silakan bayar. Boleh atau tidak? Zahir dari hadis Ibnu Umar enggak boleh. Karena berarti pembayarannya waktunya enggak jelas. Tapi kalau itu tujuannya tabarruk. Kalau tujuannya tabarruk, jadi akadnya akad sosial. Memang dia melakukan seperti itu niatnya bantu. Niatnya bantu. Dari awal ya saya hanya sebatas ingin bantu. Biar dia punya motor sementara dia enggak punya uang untuk beli, ya sudah, ini motor saya jual ke kamu 5 juta, bayarnya sepunyanya, boleh dicicil. Sehingga niat tabarruk. Maka tabarruk itu bisa disisipkan dalam transaksi mu'awadhah, dalam transaksi jual beli. Ketika ada orang yang membeli dengan niat bantu, ada orang butuh duit, terus dia jual HP-nya. Anda sama sekali enggak tertarik dengan HP-nya. Namun Anda beli karena ingin bantu orang ini. Ya sudah, sini tak beli, ini uangnya. Dia bawa HP ini padahal tujuannya bukan untuk membelinya. Diperbolehkan seperti ini? Boleh, karena tujuannya apa? Tabarru. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir. Beliau membeli unta tapi tujuannya bukan untuk membeli. Tujuannya untuk sedekah kepada Jabir. Senilai 1 uqiyah, 10 juta. Kemudian unta itu dikembalikan kepada Jabir radhiyallahu anhu. Karena itu wallahu alam, jika niatnya tabarruk diperbolehkan. Tapi kalau niatnya komersil, jadi baik A dan B ini dua-duanya memang bertransaksi yang tujuannya dapat keuntungan, maka waktu harus jelas. Terus apa bedanya niat tabarruk dan niat komersil? Tabarruk, niat sosial, itu berarti melihat kondisi lawan transaksi. Pertama, orang yang berkemampuan. Orang yang kedua, dia enggak mampu. Terjadi transaksi, ada perbedaan status kekayaan. Nah, biasanya tabarruk itu muncul. Ya, ini saya jual ke Bapak, semoga bisa dimanfaatkan, daripada di tempat saya juga nganggur. Bayarnya sepunyanya saja. Sehingga ada unsur sosial lebih dominan dibandingkan jual belinya. Tapi kalau sama-sama kaya, ya, yang satu pemilik cuci karpet Jogja, yang satu pemilik soto Pak Marto, apa doa ya? Terus bertransaksi, padahal niatnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan jika pembayarannya tidak ditetapkan waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjual barang yang belum bisa diserah terimakan. Karena Nabi SAW melarang jual beli habalul habalah dengan makna janin yang berada dalam rahim induknya. Sehingga ketika ini dilakukan, maka yang terjadi adalah menjual objek yang tidak jelas apakah nanti bisa diserah terimakan atau tidak. Karena itu transaksi seperti ini dilarang. Turunan dari ini adalah semua jual beli jahalah dan jual beli yang tidak jelas apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Uangnya jelas tapi barangnya tidak jelas. Sehingga ketika gorornya besar seperti ini, haram hukumnya untuk dilakukan. Dan insya Allah kita cukup bisa memahami tentang masalah objek yang gak jelas seperti ini. Sehingga prinsipnya adalah ketika transaksi itu tidak jelas objeknya, maka transaksinya menjadi goror dan hukumnya dilarang. Meskipun dilakukan saling ridho, karena di sini orang jahiliyah melakukannya dengan cara yang saling ridho. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Di sesi yang kedua, bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa langsung melalui kertas atau maju ke depan. Untuk yang putri bisa bersiap di mic. Dan untuk pendengar radio muslim atau radio lainnya yang merelay bisa di 0823 2727 5333. Pesan singkat 0823 2727 5333. Baik, dari putra ada yang ingin bertanya? Silakan. Maju aja, maju, biar gak nyeret-nyeret. Penanyanya yang maju ya, biar enggak keseret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan dari Gentan. Saat ini saya melakukan usaha telur, yaitu sebagai penjual, bukan peternak. Yang ingin saya tanyakan ada tiga. Yang pertama, dalam keseharian saya biasa mengupdate harga telur. Jadi harga hari ini berapa, kemudian besok berapa, dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika saya tidak memiliki barang, apakah saya boleh tetap mengupdate harga? Terus yang kedua, apakah boleh saya menjual barang tersebut, yaitu telur atau barang sembako lainnya, untuk upacara yang tidak disyariatkan oleh Islam? Terus kemudian ketiga, yang kedua apa? Menjual barang untuk keperluan acara yang tidak disyariatkan Islam. Terus kemudian yang ketiga, dalam jual beli barang saya melakukan garansi untuk telur yang pecah kepada toko khususnya. Nah, untuk yang pecah tersebut biasanya main kuantitas. Kalau yang pecah 5, saya tukar 5. Yang jadi masalah adalah saya biasanya menukar tapi tidak sesuai beratnya, tapi kuantitasnya sesuai. 5-5 tapi beratnya misal 200, yang pecah 200 gram, tapi saya ganti gak tahu beratnya berapa, yang penting saya tukar 5 aja gitu. Itu apakah boleh, Ustaz? Nah, baik, penjual telur, eh? Baik. Yang butuh telur nanti hubungi beliau ya. Yang pertama tentang masalah update harga, memberikan informasi update harga padahal tidak punya barang, boleh atau tidak? Jawabannya tidak ada masalah dalam hal ini, karena memberikan informasi tidak sama dengan menjual. Anda selalu update informasi dolar, padahal nggak punya dolar. Dolar hari ini sekian, dolar hari ini sekian, padahal dia nggak punya dolar. Boleh nggak seperti itu? Silahkan, sah-sah saja. Para wartawan gak duwe Lombok, tapi dia selalu update informasi harga Lombok, harga dolar. Sebatas memberikan informasi itu tidak sama dengan menjual. Namun lain halnya ketika Anda menjual telur padahal tidak punya telur, nah itu bedanya. Kemudian yang berikutnya, menawarkan tapi tidak punya barang, boleh enggak? Menawarkan tapi enggak punya barang, boleh enggak? Menawarkan tapi enggak punya barang. Menawarkan rumah, menawarkan tapi enggak punya barang. Barangnya belum ada. Boleh. Kenapa? Yang dilarang itu akad. Sehingga sebatas menawarkan meskipun produk belum dimiliki, hukumnya boleh. Tapi akadnya enggak boleh. Dan akad dengan penawaran sama atau beda? Beda. Akad sendiri, penawaran sendiri. Kalau enggak boleh, BMT tutup, Pak. Karena kan BMT menawarkan, kami melayani pembelian motor, melayani pembelian apa, kulkas dan seterusnya, termasuk syirik al-hidayah. Dia suka menawarkan tapi barangnya enggak ada. Baru ketika orang datang ditanya butuh yang mana, oh saya butuh yang motor ini, baik kita carikan. Sehingga menawarkan ditaruh di depan, pemesanan akad ditaruh di belakang setelah ada barangnya. Maka sebatas menawarkan enggak masalah. Jika menawarkan saja boleh, apalagi update informasi harga. Yang kedua, garansi telur pecah. Alhamdulillah, berarti ini bagian dari kebaikan penjual. Lalu garansi di sini berdasarkan kuantitas, jumlah, bukan berat. Bolehkah dilakukan? Telur benda ribawi atau tidak? Tidak. Karena dia bukan benda ribawi, maka tidak harus sama beratnya. Karena itu ada selisih di sini, sifatnya ghoror yang ghair muktabar, yang muktabar tidak diperhitungkan, sehingga masih diizinkan. Nanti kan ada standar deviasi ya. Paling misalnya 200 gram ya, kadang 180 atau 195 gram, antara 195 sampai 205 misalnya. Standar deviasi 10-an gram insyaallah gharar, tapi ini gharar yang ditoleransi sehingga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, menjual telur untuk acara yang tidak sesuai syariat. Misalnya acara lempar-lemparan telur. Nah, bolehkah menjual telur untuk acara seperti ini? Jawabannya enggak boleh, karena ini jadinya mubadzir, membuang-buang telur gitu ya. Acaranya apa? Lempar-lemparan telur atau banting-bantingan telur ya. Enggak boleh. Kalau enggak tahu, Ustaz. Kalau enggak tahu bagaimana? Kalau enggak tahu bukan urusan penjual. Karena kita boleh bermuamalah dengan siapapun, sampai pun dengan orang kafir. Selanjutnya barang kita mau dipakai apa bukan lagi urusan kita, karena sudah pindah hak milik. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat bertransaksi dengan Yahudi. Setelah Yahudi dapat barang, mau dipakai apa barang itu? Di luar tanggung jawab kaum muslimin. Maka kita jual beras, kita jual telur, kita jual apapun kepada orang kafir misalnya. Ternyata setelah itu barang yang dibeli oleh mereka dipakai untuk acara yang dilarang. Dipakai untuk acara kesyirikan, untuk pesta, kemungkaran dan seterusnya. Itu di luar tanggung jawab penjual. Wallahu a'lam. Lalu pendapatannya apakah yang sudah terjadi itu boleh dimanfaatkan? Halal, boleh dimakan ya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita silakan kembali untuk pertanyaan kedua. Ini pertanyaan titipan Ustaz yang saya sendiri juga mungkin enggak tahu. Apa hukumnya mengikuti semacam lelang di marketplace yang mengadakan marketplace tersebut bukan pihak ketiga? Misal lelang mobil, motor, HP dan lain-lain dengan harga yang tidak wajar. Misal Rp12.000, di mana peserta lelang yang tidak mendapatkan barang lelang, uangnya dijamin dikembalikan 100%. Itu aja Ustaz, saya enggak tahu informasi lebih lanjut. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Wah, ini agak sensitif kayak gini ya. Baru saat ini kita bisa merasakan betapa suasana para thalibul ilmi kurang begitu menghargai gurunya dengan membenturkan pendapat satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ustadz ini bilang A, ustadz ini bilang B, terus dibanding-bandingkan dan seterusnya. Nah, membandingkan ini ketika di medsos mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau maksud Anda membandingkan adalah mempelajari alasan masing-masing untuk mencari mana yang paling benar, setelah itu Anda pegangi, silahkan. Kita misalnya belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab. Madhab A berpendapat demikian, madhab B berpendapat demikian, C demikian, ada alasannya. Lalu kita cari mana di antara tiga alasan ini yang paling mendekati kebenaran. Insyaallah itu bagian dari pujian yang diberikan oleh Allah, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan al-qaul, mendengarkan pendapat, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti mana yang paling baik. Sehingga adanya perbedaan itu bukan dalam rangka untuk menciptakan kerusuhan, tapi kita upayakan mengambil mana yang paling mendekati. Terutama terkait masalah halal haram bisnis online yang sekarang lagi mulai demam ya. Dulu pembahasan GoPay, GoFood, semarak di awal-awal ketika muncul. Kemudian tenggelam. Terus sekarang muncul lagi. Mungkin nanti akan tenggelam lagi ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan itu berakhir. Khilaf seperti ini masih berjalan hingga sekarang. Nah, sebagai talibul ilmi, maka sikap yang perlu kita kedepankan adalah mengedepankan adab dalam masalah ini, sehingga tetap menghargai masing-masing yang menyampaikan pendapat, karena mereka mengambil itu bukan disebabkan mengikuti hawa nafsu, tapi karena ijtihad yang mereka miliki. Seperti itu yang mereka pahami. Kemudian yang kedua, terkait masalah program serbu. Serba 100.000. Berapa? 12.000. Nanti dapat HP. Bolehkah program seperti ini? Ada dua kaidah yang saya jadikan sebagai acuan. Kaidah yang pertama, kaidah yang mengatakan yusta'malul qur'ah inda atusta'malul qur'ah inda tazahumil hukuk. Ketika ada benturan hak, satu berhak, dua berhak, tiga berhak, semua yang ada di sini berhak. Maka bagaimana caranya untuk menentukan siapa yang paling berhak? Caranya adalah dilakukan al-qur'ah, dilakukan undian. Sehingga Islam membolehkan undian selama di situ ada banyak pihak yang memiliki peluang hak yang sama. Misalnya, yang mau HP ini ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau pak? Mau? Enggak. Enggak. Lihat saya kasih, enggak mau enggak jadi berarti. Ada banyak yang ngacung. Dari sekian yang ngacung ini, siapa yang berhak untuk saya kasih? Semuanya punya hak yang sama. Sehingga kalau saya serahkan kepada yang paling cakep, gitu ya. Mungkin yang kurang cakep nanti iri, gitu. Kasihan. Makanya tidak boleh yang kayak gitu. Akhirnya untuk menentukan siapa yang paling berhak di antara yang punya hak tadi, saya undi. Tulis namanya masing-masing, kumpulkan di depan. Kemudian saya undi. Siapa yang keluar namanya, berarti itu yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Dan praktek seperti ini dilakukan oleh para nabi di masa silam, seperti Nabi Yunus, Nabi Zakaria, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus nyemplung ke laut. Nabi Zakaria melakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh Maryam. Nabi Muhammad SAW melakukan undian untuk menentukan siapa istrinya yang akan diajak safar. Kenapa mereka melakukan undian? Karena semuanya punya hak yang sama. Sehingga undian dijadikan sebagai hakim ketika semua orang punya hak yang sama. Kaidahnya tadi ya, tustamalul qur'ah inda tazahumil hukuk. Dilakukan undian ketika terjadi banyak benturan hak. Yang kedua, kapan sebuah undian ini menjadi dilarang? Undian yang tidak jelas ini menjadi dilarang ketika di situ ada unsur antara untung dan buntung. Bainal ghunmi wal ghurmi. Untung itu gunmun, ghin, saudaranya ain, nun, mim. Namanya keuntungan, ghanimah. Atau ghurmun, ghin, saudaranya ain, ra, saudaranya za, mim. Ghurmun, gharimin, orang yang kelilit utang sehingga bangkrut. Maka jika yang terjadi adalah bainal ghunmi wal ghurmi, judi. Ketidakjelasan jika memberikan efek antara untung atau buntung, maka itu judi. Contohnya bayar 12.000. Nanti akan kita undi. Yang menang akan dapat HP. Sehingga yang dapat HP untung, yang gak dapat HP buntung, judi. Itu kan semuanya punya hak yang sama, makanya diundi. Ya betul, pakai kaidah pertama itu betul. Tapi ketika di situ ada yang untung, ada yang buntung, judi. Begitu ya. Berarti sebaliknya, ketika dalam kejadian itu tidak ada antara untung dan buntung, yang ada hanya kalau gak untung tidak rugi. Yang ada hanya dua kemungkinan, untung dan tidak rugi, maka ini bukan judi. Sehingga masing-masing kasih 12.000. Kemudian nanti dapat HP, diundi. Kenapa diundi? Kenapa diundi? Semua punya peluang hak yang sama. Setiap yang bayar 12.000 punya peluang hak yang sama. Sehingga enggak mungkin diserahkan salah satu. Kami serahkan yang berada di wilayah Indonesia paling timur misalnya. Nanti yang paling barat nesu ya, Mary dia. Kami serahkan mereka yang berada di Indonesia yang apa misalnya, yang paling banyak sholatnya. Nah itu gak bisa dideteksi. Akhirnya gimana? Diundi. Siapa yang keluar undiannya menang, maka dia untung. Yang enggak keluar duitnya diapakan? Kalau dikembalikan rugi enggak? Tidak. Sehingga tidak ada antara untung dan rugi. Nah, ketika tidak ada untung dan rugi, maka undian menjadi diperbolehkan. Siapa yang mau HP ini? Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Saya kasih satu, yang lain enggak dapat. Rugi enggak yang enggak dapat? Cuma modal angkat tangan. Mana ruginya? Yang dapat untung, dia modal angkat tangan untung. Mau HP ini? Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami angkat pertanyaan dari beberapa pendengar merilai kajian pagi-pagi hari ini. Kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim Jogja. Bismillah, Bapak kami punya usaha kos. Uang kos dikumpulkan dan dibayar melalui salah satu penyewa. Qadarullah, uang dibawa pergi, sampai sekarang belum kembali, tidak bisa dihubungi. Yang bersangkutan meninggalkan motor di kos tapi tanpa STNK, sudah lebih dari 5 tahun. Apakah motor tersebut boleh kami jual atau manfaatkan sebagai pengganti dari pembayaran kos yang dia bawa lari? Tapi statusnya adalah sebagai jaminan, dan ini pendapat yang lebih kuat, karena Nabi SAW melarang wala takhun man khanaka, jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Sehingga tidak boleh mendolimi orang yang berbuat dolim. Karena jika mendolimi orang yang berbuat dolim, sama saja itu mengkhianati orang yang berkhianat. Karena itu motor ini bisa dijadikan jaminan, dan jaminan bisa dicairkan jika yang ber... Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukum asuransi karena di tempat saya diharuskan memasukkan hewan ternak kita ke dalam program tersebut? Hewan ternak diasuransikan? Baik, iya Ustaz. Masya Allah ya, ini kehebatan asuransi ya. Jadi sampai kucing saja diasuransikan, kambing diasuransikan, hewan ternak diasuransikan. Ya, seperti yang berkali-kali kita sampaikan, asuransi termasuk akad gharar yang unsur mukhatarah, untung-untungannya sangat besar, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itu dalam kasus ini apapun objeknya enggak boleh. Asuransi mobil, asuransi kendaraan, termasuk hewan ternak tidak boleh. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya hukum jual beli online. Anda bisnis jual beli gamis hijab online. Setiap ada yang pesan barang, maka saya langsung transfer kepada butik yang kerjasama dengan Anda. Kalau barang sudah dikirim, Anda baru dapat uang dari si pembeli. Dan setiap Anda modal 100 ribu, Anda ambil untung 10 ribu. Apakah muamalah tersebut sudah benar? Mohon nasihatnya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejadiannya berarti dia menjual sebelum barang itu ada. Iya, jadi ditransfernya dari pemilik butik tersebut. Pemilik baju atau gamis. Dia pemilik butik. Bukan, Ustaz. Dia reseller dari sebuah butik. Lalu menjual produknya Yufit, produknya butik ke konsumen. Nah, setelah barang dikirim baru dapat transfer dari yang saya perlu data, kapan dia melakukan akad dengan konsumennya. Kalau dia melakukan akad dengan konsumen sebelum memiliki barangnya butik, enggak boleh. Jadi di sini kalau barang sudah dikirim, dia baru dapat uang dari si pembeli. Barang baru di, barang di, yang ngirim barang siapa? Dari butiknya langsung, Ustaz. Butiknya langsung. Berarti dia belum menguasai barang itu. Minimal belum takabut ya. Minimal belum takabut. Setiap ada yang pesan, dia transfer ke butik, terus butik ngirim. Kalau sudah dikirim baru dia dapat komisi. Wallahu a'lam. Nanti mungkin yang bersangkutan perlu memberikan data pelengkap. Pertama, apakah dia agen resmi dari butik itu sehingga bisa disebut sebagai wakil? Dan kalau dia wakil, dia tidak perlu ngasih uang ke butik, karena ciri wakil itu tidak perlu bayar. Sehingga dia menjualkan butik, dia menjualkan produk butik, tapi dia gak perlu bayar. Nanti setelah dapat bayaran baru dia serahkan fee sesuai kesepakatan. Atau yang kedua, dia bayar dan menetapkan harga sendiri ke konsumen, sehingga butik ngasih kebebasan. Seperti orang yang kulaan, kulak dari butik kemudian dijual dengan ngambil margin. Maka yang seperti ini dia tidak boleh melakukan akad sebelum dia memiliki dan menguasai. Jika salah satu ini tidak dipenuhi, maka termasuk melanggar dalam fikih jual beli. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Terakhir mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan untuk kesempatan pagi hari ini, silakan. Untuk putri bisa menggunakan mic-nya kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, beli beras tapi tidak pernah dilihat berasnya, boleh atau tidak? Membeli produk tidak disyaratkan harus melihat produk. Ini kata kunci ya. Tidak disyaratkan jual beli penjual harus melihat produk. Sehingga yang penting adalah produk itu ada dan dimiliki oleh penjual. Nah, bukankah ini jadinya produknya enggak jelas? Enggak jelas itu bisa dihilangkan dengan cara deskripsi. Maka kalau pembeli sudah mendapatkan keterangan tentang beras yang dia beli, misalnya beli beras apa misalnya 64 yang seperti ini, misalnya. Kemudian Anda setuju dengan deskripsi ini, maka insya Allah itu sudah menghilangkan unsur jahala. Sebagaimana akad salam di masa silam, para sahabat membeli kurma dan kurmanya baru ada 2-3 tahun ke depan. Padahal ketika akad dilakukan, mereka sama sekali tidak melihatnya, karena kurmanya baru ada sekian tahun ke depan. Tapi itu dilakukan karena mereka sudah paham kurma sukari ya kayak gitu, kurma ajwa kayak gitu, kurma nagol kayak gini. Sehingga masing-masing sudah bisa membayangkan kurma yang akan dia dapatkan hanya dari nama. Anda beli beras dikasih ketan, ya bisa komplain, ini bukan beras, ini ketan. Nah, bentuknya kan podo, ya bukan masalah bentuk. Yang saya beli beras bukan ketan. Kemudian yang kedua, terkait jual beli yang pembayarannya, waktu pembayarannya tidak jelas. Jika waktu pembayarannya tidak terlalu panjang, masih bisa ditoleransi, paling 1-2 hari bayar, insya Allah tidak masalah. Yang terjadi di zaman jahiliyah itu pembayarannya panjang dan waktunya enggak jelas. Pak, ini dibayar kapan? Ya, pokoknya sebelum Dajjal muncul lah. Ya. Seperti ini enggak boleh. Karena batasnya jadi ngambang. Tapi kalau ya kurang lebih 2-3 hari ini, selisih 2-3 hari boleh. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Jabir menjual unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu uqiyah, akad dilakukan di jalan, serah terima dilakukan di Madinah. Berapa lama rentang waktunya? Wallahu a'lam. Padahal perjalanan di masa silam lebih tidak bisa diprediksi dibandingkan masa sekarang. Kalau sekarang delay pesawat, ya, misalnya terus ganti pesawat yang lain, itu tidak sampai selisih hari. Kalaupun ada sangat jarang. Sehingga geser di masa silam selisih hari dengan semasa sekarang lebih besar di masa silam. Maka tidak jelas tapi masih di selisih hari, insya Allah ditoleransi. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan untuk kesempatan pagi. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.